Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang al-ibdal. Alal musannif rahimahullah. Wa ya'an iqlib alifan kasran tala. Aw ya'a tasghirin biwawin daf'ala. Fi akhirin aw qabla tat-ta'nithi aw. Ziyadatay. Fa'lana ba aydan ru'aw. في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. Baliklah atau gantilah alif yang datang setelah kasrah atau alif yang datang setelah ya tasghir menjadi ya. Jadi ya maful bisanin muqaddam. Gantilah atau baliklah alif yang datang setelah kasrah atau yang datang setelah ya tasghir menjadi ya. Ya. Seperti nanti akan dicontohkan juga misbah nasabih ulan ulayyim biwawin daf'ala fi akhirin. Ya, yang seperti ini perbuatlah pada wawu ketika wawu ada di akhir kata, yakni gantilah wawu yang ada di akhir kata menjadi ya. Ya, menjadi apa? Ya. Ya, kalau sebelumnya kasrah juga atau sebelumnya ya tasghir. Aw qabla ta'nits atau wawunya datang sebelum ta'nits. Aw ziyadatay fa'lan atau wawunya datang sebelum dua huruf tambahan yang ada pada wazan fa'lan. Kemudian za aidan ra'aw fi masdaril mu'talli 'ainan. Mereka juga berpandangan bahwasanya yang seperti ini yakni mengubah wawu menjadi ya diterapkan pada masdar dari yang mu'tal ainnya atau yang sulasi ataupun yang muzad atau masjid. Wal fi'al minhu sahihun ghaliban nahwul hiwal, dan fi'al wazan fi'al darinya datang sahih umumnya demikian. Contoh hiwal, jadi pada wazan fi'al meskipun ainul kalimahnya huruf illah, maka di situ tidak ada i'lal, tidak ada qalb. Ya, datang huruf darinya dalam keadaan sahih. Hiwal nanti akan dijelaskan. Baik, kita baca syarahnya. Idza waqa'atil alifu ba'da kasratin wajaba qalbuha ya'an. Apabila alif datang setelah kasrah, maka wajib mengganti alif tersebut menjadi ya. Seperti ucapanmu pada bentuk jamak dari misbah, wadinar, masabih, dana nir. Ya, diganti alif pada misbah menjadi ya. Menjadi ya. Demikian pula pada dinar menjadi ya. Adapun alif yang ada pada masabih, maka itu alif jamak taksir, bukan alif mufrad. Wa kadzalika idza waqa'at qablaha ya utasghir. Demikian pula yakni wajib merubah atau mengubah, mengganti alif menjadi ya. Idza waqa'at qablaha ya utasghir, apabila datang sebelum ya sebelum alif tersebut ya tasghir, apabila datang sebelum alif tersebut ya tasghir. Contoh ucapanmu pada ghazal, ya ghazal ditasghir menjadi huzayil. Ya, huzayil. Ya yang pertama adalah ya tasghir. Adapun ya yang kedua adalah ya yang dibalik dari yang aslinya alif pada ghazal. Kemudian ada idgham, maka jadilah huzayil. Ya. Huzayil. Wa fi ghazal, dan pada ghazal dikatakan huzayil. Ghulam, ghulayyim. Apalagi kitab, ya kutayyib. Ya, waqis ala hadha. Ya. Kenapa ketika datang sebelum alif ya tasghir diganti alifnya menjadi ya? Ya, kata ini tulun karena tasghir ya tidaklah dihasilkan kecuali dengan sukun. Ya, kecuali dengan sukun. Dan tidak mungkin an-nutqu bil alif, mengucapkan huruf alif setelah ya sukun, sulit kan? Kalau setelah ya tasghir yang disukun kemudian datang alif, sulit, maka ruddat ilal ya, dikembalikan, diganti alifnya menjadi ya. Sebagaimana diganti ketika ia datang alif tersebut setelah kasrah. Kemudian wa asyara bi qawlihi bi wawin daf'ana fi akhir ila akhir al-bait. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya bi wawin daf'ana fi akhir ila akhir al-bait kepada anna al-wawa tuqlabu aydan ya'an idza tafarrafat ba'da kasratin aw ba'da ya'i tasghiri. Bahwasanya wawu juga diganti, diubah menjadi ya apabila wawu berada di ujung kata ba'da kasrah, dalam keadaan ia datang setelah kasrah. Ia datang setelah kasrah. Atau ba'da ya tasghir, atau ia datang setelah ya tasghir. Ya. Atau datang setelah ya tasghir. Atau waqa'at qabla ta'i ta'nits, atau jatuh sebelum ta'nits, atau datang setelah atau sebelum ta'nits. Atau qabla ziyadati fa'ilan maksuran ma qablaha, atau ia datang sebelum dua huruf tambahan pada wazan fa'ilan maksuran ma qablaha, dalam keadaan sebelumnya di kasrah. Ya. Dan sudah sering kita ulang bahwasanya ta ta'nits dan ziyadah alif dan nun itu fi hukmi al-intisal. Ya. Pada takdiran intisal, terpisah dengan huruf yang sebelumnya, sehingga huruf yang sebelumnya, yang sebelum ta'u ta'nif dan alif dan nun, maka itu dianggap akhir kata juga pada hakikatnya. Sehingga kalau sebelumnya kasrah diganti wawunya menjadi ya. Ya. Kemudian fal awwalu nahu, maka yang pertama yakni apabila wawu ada di ujung kata sebelumnya kasrah. Contoh radhiya, qawiya. Asal dari keduanya adalah radhiwa, qawiwa. Li'annahuma minar ridwani wal quwwah, karena keduanya berasal dari masdar ridwan dan quwwah, wawu aslinya. Faqulibatil wawu ya'an, maka kemudian diganti wawunya menjadi ya. Ya, sebutkan oleh sebagian alasannya karena wawu ketika ia ada di ujung kata, maka ia rentan untuk diwakafkan bacaan padanya, disukun. Dan sukun ini menuntut atau mengharuskan apa yang sebelumnya diibdal kepada ia. Ya. Kemudian wasan yang kedua, yakni ketika wawu datang setelah ya tasghir, yaitu jurayyin. Tasghir dari jarwin. Jarwin maknanya sigharul hayawanat. Wa asluhu jurayun. Jurayun aslinya adalah jurayun. Wawu aslinya. Iya. Asliyahnya wawu jurayun. Fajtama'atil wawu walya. Berkumpullah di situ wawu dan ya. Wasabaqat ihdahuma bisukun. Salah satunya didahului oleh sukun. Faqulibatil wawu ya'an. Maka digantilah wawunya menjadi ya. Wa udhimatil ya'u fil ya. Kemudian dilebur ya pada ya. Ya. Ah itu. Kemudian yang berikutnya wasalis. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu ketika wawunya datang sebelum ta'nits. Ingat kembali tadi bahwa ta'u ta'nits teranggap terpisah, sehingga huruf yang datang sebelum ta'nits teranggap akhir kata. Sehingga kalau sebelumnya kasrah diganti di situ wawunya menjadi apa? Menjadi ya. Ya. Contoh syajiyatun, syajiyatin. Wahia ismu fa'il lil mu'annas. Ia adalah isim fa'il untuk mu'annas. Isim fa'il untuk mu'annas. Wakadha sujayyah musaghara. Demikian pula yang ditasghir dari syajiyah, sujayyah. Wa asluhu, asal dari sujayyah adalah sujaywah. Syajiyah ya syajiwah. Minasyajwi, dari asal kata asyaju, alham wal huzn. Syajiyah wanita yang berduka atau sedih. Ya. Syajiwa, ia datang sebelum hak ta'nis, kemudian sebelumnya kasrah, maka diganti menjadi ya. Yang semisal itu juga aksiyah. Aslinya apa? Aksiwah. Ya. Kasayaksu kan, kasautu. Ya. Ghaziyah juga. Dari apa? Ghaziwah. Ya. Ghaziwah. Amin insyaallah ya. Kalau mau ditambahkan tadi yang pertama ya, yakni ketika wawunya ada di akhir kata sebelumnya kasrah diganti menjadi apa? Menjadi ya, itu bukan hanya pada fi'il. Yang dicontohkan kan fi'il ya. Radhiwa menjadi radhiya. Qawiwa menjadi qawiya. Isim juga. Seperti annami, assami. An-nami aslinya adalah apa? An-namiwu. Ya. As-sami aslinya apa? As-samiwu. Karena dari apa? Namayanmu. Sama yes. Yesmu. Kemudian. Warrabi'u nahu ghaziyani. Wahuwa mithal dharibani. Minal ghazwi. Kemudian yang keempat. Yaitu. Wawu datang sebelum tambahan alif dan nun. Kemudian sebelumnya kasrah adalah ghaziyani. Ya ghaziyani. Dan ia ghaziyani. Ya ghaziyani. Itu sewazan dengan dharibani. Berasal dari al-ghazwu. Sehingga aslinya ghaziwani. Ya ghaziwani. Karena ia datang sebelum alif dan nun. Dan sebelumnya kasrah maka diganti menjadi ya. Sehingga jadilah ghaziyani. Kemudian wa asyara bi qawlihi dha aydan ra'au fi masdar al-mu'tal li'aina. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ini kepada bahwasanya waqaf tuqlabu ila anna al-wawa tuqlabu ba'da al-kasrati ya'an, kepada bahwasanya wawu diganti, wawu yang datang setelah kasrah diganti menjadi ya. Fi masdar kulli fi'lin i'talat 'ainuhu, pada setiap masdar dari setiap fi'il yang ainul kalimahnya huruf illah. Ya, saya ulangi bahwasanya wawu diganti menjadi apa? Ya. Pada setiap masdar dari setiap fi'il yang ainnya mu'tal. Masdarnya yang sulasi ataupun mazid. Ya. Contoh, soma. Ini yang sulasi ya. Jadi, siyam. Aslinya apa? Siwam. Qama qiyama. Qama qiyama. Wal asal aslinya adalah siwam. Qiwam. Kan soma yasumu. Wawu aslinya. Qama yakumu. Fa'u'illatil wawu fil masdari hamlan lahu ala fi'lih. Maka di'i'lal di situ wawunya pada masdar hamlan lahu ala fi'lih, karena dibawa kepada fi'ilnya, karena pada fi'ilnya pun di'i'lal. Soma dari soama, qawama dari qawama, sehingga pada masdarnya pun di'i'lal pula dengan diganti wawunya menjadi ya. Nah, ucapan beliau di sini fi masdarin, mengeluarkan selain masdar. Kalau selain masdar, meskipun ia wazannya seperti ini, maka ia tidak diganti. Yani wawunya tidak diganti menjadi ya. Tapi siwar, siwak. Ya. Karena bukan masdar, maka tidak diganti. Apa? Wawunya menjadi apa? Menjadi ya. Kemudian yang mazidnya contoh. Tadi yang dicontohkan adalah surati yang mazidnya. Inqada. Yang qadu jadi apa? Inqiyad. Dan yang semisal itu dikiaskan. Pada setiap ataupun ya, wawu yang datang setelah kasrah pada setiap masdar dari yang mu'tal lainnya diganti menjadi ya. Kalau suhhatil wawu fil fi'li lam ta'tal fil masdari nahu la wadha liwadan wa jawara jiwaran. Seandainya wawunya sahih tidak mengalami i'lal pada fi'il ya. Seandainya sahih wawunya pada fi'il tidak mengalami i'lal pada fi'ilnya ya. Maka lam tu'tal bil masdar, maka pada masdarnya pun tidak ada i'lal. Contoh la wadha. Wawunya tidak di'lal. Liwadha pada masdarnya pun ya ditetapkan apa wawunya liwada jawara jiwara. وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حوالا. Demikian pula tasih ainul kalimahnya pada masalahnya sahih apabila setelahnya bukan alif. Ya, apabila setelahnya bukan alif. Wa in i'tallat fil fi'li, meskipun ya pada fi'ilnya ainul kalimahnya di'lal. Hala hiwala, pada fi'ilnya ada i'lal kan hala dari hawala. Cuma karena setelah wawunya tidak ada alif, maka tidak terjadi di situ penggantian huruf hiwala, bukan hiyala. Kenapa? Karena setelah wawu tidak ada alif, sehingga fa'il-fa'il ini dihafalkan. Ya. Masdar yang ainul kalimahnya huruf illah. Sebelumnya huruf illahnya wawu, sebelumnya kasrah. Kemudian setelah wawu ada alif. Dan pada fi'ilnya terjadi i'lal. Kemudian bait setelahnya wa jam'u dhi 'ainin u'illa aw sakan fahkum bidzal i'lali fihi haitsu an. Jamak ya, jamak dari yang 'ainul kalimahnya adalah mu'al atau yang 'ainul kalimahnya sukun, fahkum bidzal i'lali fihi, hukumilah padanya seperti hukum yang diterapkan pada i'lal ini, yakni yang mengisyaratkan kepada masdar, i'lal pada masdar yang barusan dilewatkan. Haitsu an, kapan saja itu dhahara, tampak, muncul. Ya. Ai mata waqa'atil wawu 'aina jam'in wa 'illat fi wahidihi aw sukkinat wajaba qalbuha ya'an in inkasara ma qablaha wa waqa'a ba'daha alif. Ya, ini kapan saja wawu datang sebagai ainul kalimah dari jamak dalam keadaan bentuk mufradnya mu'al atau disukun, maka wajib membalik wawu tersebut kepada ya dengan syarat inin kasra ma qablaha, kalau sebelumnya kasrah, wa waqa'a ba'daha alif, dan setelahnya alif. Panjangnya qaidnya ya, wawu datang sebagai ainul kalimah dari jamak yang pada mufradnya jamak ini mu'al atau disukun, kemudian sebelumnya kasr, setelahnya fathah. Contoh diyar, ya, contoh diyarun dan diyabun, asal dari keduanya adalah diwar, ya, diara ya duru, diwar wasiwab dan tiwab, itu aslinya dengan wawu. Fakulibatil wawu ya'an fil jam'i, maka wawu diganti dengan ya pada bentuk jamaknya. Ya, pada bentuk jamaknya. Dar dari apa? Dia dari dar, siap dari saub, kan? Maka diganti wawu dengan ya pada bentuk jamaknya. Kenapa? Lin kisari ma qablaha, karena sebelumnya, ya sebelum wawunya kasrah. Wa maji'il alifi ba'daha, dan setelahnya datang alif. Maka kauniha bil wahidi, bersama dengan itu bentuk mufradnya imma mu'tallah, ada kalanya mu'tal ya seperti dar ya mu'al, au syabiha bil mu'tal, atau mirip dengan mu'tal fi kauniha harfa layyinin sakina, yaitu di mana ia merupakan huruf layyin yang disukun. Huruf lin yang disukun, saub. Ya, tinggal dihiaskan. Saub, siap. Ya. Haub, hiyab. Raub, riyab. Kemudian, saya harus difahami ini ya. Wasohahu fi'alatan wa fi fi'al. Wajhani wal i'lalu awla kal hiyal. Mereka menjadikan sahih tidak mengilal fi'alatan, wazan fi'alatan. Kenapa kira-kira? Karena di situ tidak ada alif, ya. Dan karena di situ ada ta. Wa fi fi'al wajhani, maka pada yang semisal ini liru wa fi fi'al wajhani. Pada wazan fi'al boleh dengan dua sisi. Ya. Wal i'lalu awla kal hiyal. Tetapi i'lal lebih utama seperti hiyal. Seperti hiyal. Dari apa? Hilah ya. Mereka menjadikan sahih fi'alah, wazan fi'alah, dan pada wazan fi'al mereka menetapkan dua sisi dan i'lal lebih utama seperti hiyal. Ya. إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو فكنت ولم يقع بعدها الألف وكان على فعالة وجب تصحيحها نحو عود عودة كوز كوزة وشذ ثور ثيارة. Apabila wawu datang sebagai ainul kalimah, apabila wawu datang sebagai ain kalimah dari jamak, maksuran maqablah yang sebelumnya di kasrah, ya, wa'atallat fi wahidihi, kemudian pada mufradnya mu'tal aw sakanat atau sukun, wawu tersebut pada mu'talnya, pada mufradnya mu'tal atau sukun, walam yaqa' ma'dal alif, tapi setelahnya bukan alif. Ini persis seperti katanya di atas, cuma bedanya, ya, setelah wawunya bukan alif, ya, tidak ada alif. Wa kanat ala fi'alah, kemudian ia di atas wazan fi'alah. Maka wajib tashihuha, wajib untuk menetapkan wawunya. Tidak di'ilal wawunya. Ya, contoh aud 'iwadah. Bukan 'iyadah. Tapi 'iwadah. Ya. Itu karena setelah wawunya tidak ada alif. Ya. Kuz kiwaza dan syad, yani tidak sesuai dengan kias dan itu dihafal. Thawr kepada siarah, ya. Thawr kepada siarah. Di situ ada mana-mana yang dibaca nulnya. A'ud iwaza al-a'ud al-muslim min al-ibil wa qad jama'uhu ala iyada min qalbi fi lughatin qabiha. Ada juga a'ud dijamakkan dengan iyadah katanya pada lugah yang tidak bagus. Min kuz kiwaza, situ disebutkan kuz ina'un min fakhar lahu urwah, lahu urwatun wa bulbul. Kuz adalah bejana yang terbikin dari tembikar yang ia memiliki lubang kecil dan juga memiliki pipa. Ya. Kemudian disebutkan juga qajja jamu thawr bi ma'na al-qit'ah min al-aqib 'ala siwarah kama huwa al-asl. Syad itu thawr dijamakkan kepada siwarah di ilal wawunya. Ya. Tapi datang juga katanya di atas sesuai dengan kiasnya siwarah. Seperti aud iwada tuz kiwaza. Ya, karena tadi setelah wawunya tidak ada apa? Alif, sehingga syad dijamakkan dengan fi'arah. InsyaAllah ini jelas ya. Amin huna yu'lamu annahu innama ta'tallu fil jam'i idha waqwa ba'daha alifun kama sabaqa taqriru. Dan dari sini diketahui bahwasanya hanyalah ya, tu'tallu fil jam'i pada bentuk jamaknya di i'lal idza waqa'a ba'daha alif, kalau datang setelahnya alif, ya, kama sabaqa taqriru, sebagaimana yang sudah lewat penetapannya. Li'annahu hukmun 'ala fi'alah, ya. Atau li'annahu hakama 'ala fi'alatin biwujubi tashih, karena beliau menghukumi wazan fi'alah dengan wajibnya tashih. Ya, tashih menetapkan wawunya. Tidak di'ilal kepada ya. Wa'ala fi'alin, dan beliau menghukumi wazan fi'al dengan bolehnya tashih, yakni menetapkan wawunya atau di'ilal kepada ya. Fatashihnahu, maka tashih contohnya hajah hiwaj. Hajah hiwaj. I'lal contohnya qama qiyam, dimah diam. dimah hujan yang terus menerus. Wa tashih biha qalil, hanya saja tashih pada yang semisal ini pada wazan fi'al itu sedikit ya. Wal i'lal ghalib, dan i'lal itu yang lebih dominan. I'lal lebih dominan pada fi'al. Kemudian bait selanjutnya, wal wawu la man ba'da fathin yanqalab fal mu'tayani yurdayani wa wajib ibdal wawin ba'da dhammin min alif wa ya kamuqinin bidhalaha i'tarif. Dan wawu yang datang sebagai lamul kalimah setelah fathah yanqalab, berubah menjadi ya. Jadi wawu yang ia merupakan lamul kalimah yang datang setelah fathah diganti ya. Ya, kal mu'tayani yurdayani wa wajib, seperti ucapanmu al mu'tayani yurdayani, dua orang yang diberi itu yurdayani, dibikin ridha. Di sini syahidnya al mu'tayani, aslinya al-mu'tawani, diganti apa? Wawunya menjadi ya, karena dia sebagai apa? Lamul kalimah. Adapun alif dan nun itu fi taqdir al-infisal, nun bukan lamul kalimah. Lamul kalimahnya wawu yang diganti menjadi ya. Demikian pula pada yurdayani. Kemudian wajib ibdalu wawin ba'da dhammin min alif, wajib untuk wawu menggantikan dari alif setelah dhammah. Yani kalau alif datang setelah dhammah, maka wajib diibdal alif dengan wawu. Wa ya ka muqinin bidhalaha i'tarif, kemudian ya yang seperti mungkin, asli muqin, bidhalaha i'tarif, dengan hukum ini juga akuilah padanya. Yani diganti apa? Ya-nya menjadi wawu. Baik, kita baca syaratnya agar lebih jelas. Idza وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء. Apabila wawu ada di ujung, di ujung kata rabi'atan yang keempat, fasa'idan ataupun lebih, ba'da fathah, dalam keadaan wawu tersebut yang menempati huruf keempat atau lebih datang setelah fathah, maka qulibat ya'an, diganti wawunya menjadi ya. Contoh a'taitu, aslinya apa? A'tautu. Di antara contohnya juga seperti yang disebutkan dalam ucapan an-nazim tadi, al-mu'tayani yurdayani. Kenapa demikian? Li'annahu min a'taitu, karena asli dari a'taitu adalah a'ta'tu, ya, dengan wawu. Masih ingat ucapannya penyair, kan dhabyatin ta'tu ila wariqis salam. Ya, maknanya idza tanawal, apabila ia tanawal, mengambil sesuatu. Faqulibatil wawu fi al-madhiyan, maka digantilah wawu pada madhinya menjadi ya. A'tautu menjadi a'taitu, hamlan 'ala al-mudhari', karena membawa atau menyamakan dengan mudhari'nya seperti yu'ti. Kama humila ismul maf'uli nahu mu'tayani 'ala ismil fa'il, sebagaimana isim maf'ulnya seperti mu'tayani disamakan atau dibawa kepada isim fa'il. Contoh mu'tayani, wa kadzalika yurdayani asluhu yurdawani, demikian pula yurdayani aslinya dengan wawu yurdawani. Kenapa? Karena minar ridwan, ya, dari ar-ridwan, 'ala ismil fa'il, dibawa isim maf'ul kepada isim fa'il, ya, yaitu mu'tayani. Wa kadzalika yurdayani asluhu yurdawani, demikian pula yurdayani aslinya dengan wawu yurdawani. Li'annahu baik lagi ya. Li'annahu minar ridwan. Faqulibat wawuhu ba'da al-fathah, maka diganti wawunya ya yang datang setelah fathah menjadi ya. Maka digantilah, dibaliklah wawu yang datang setelah fathah menjadi ya. Hamlan li bina'il maf'uli 'ala bina'il fa'il, karena membawa bentukan maf'ul kepada bentukan fa'il. Contoh yurdiyani, bentukan untuk mabni lil majhul bil maf'ul kepada bentukan mabni lil fa'il, samakan. Insyaallah ini mudah. Wa qawluhu wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif, kemudian ucapan beliau selanjutnya wajib wawu menggantikan dari alif yang datang setelah dhammah, maknanya annahu yajibu an yubdala min al-alifi wawun idza waqa'at ba'da dhammatin, yakni maksudnya wajib untuk alif digantikan dengan wawu apabila alif datang setelah dhammah. Contoh ucapanmu pada bay'a menjadi bu'ya ketika di mabni majhul kan bay'a karena harus didhommah, ya harus didhommah awalnya, maka digantilah alifnya menjadi apa? Menjadi wawu bu ji'a. Ya. Kemudian pada doroba bu riba. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau selanjutnya, wa yakamukin bidalah a'tarif, maknanya annal ya'a, bahwasanya ya idza sakanat fi mufradin, apabila ya sukun, ya disukun, idza sukinat fi mufradin, apabila ya disukun pada bentuk mufrad, syaratnya ya sukun pada bentuk mufrad, kalau tidak disukun nanti bahasanya beda, kalau bentuknya jamak beda juga. Ya yang disukun pada bentuk mufrad yang datang ya tersebut setelah dhammah, wajib ibdaluha wawan, wajib ya ya-nya diganti dengan wawu. Contoh muqin, musir. Asal dari keduanya adalah muqin, muisir. Kenapa? Li'annahuma min ayqana wa aysara, karena keduanya dari kata dari fi'lin madh ayqana dan aysar. Falau taharakatil ya, adapun seandainya ya-nya berharokat, lam tu'al, maka tidak di'ilal, dikatakan huyam, ya huyam. Unta ahyam, untanya ahyam, ya untanya apa? Ahyam. Ahyam itu unta yang kehausan, jamaknya him, syurbal him itu, masalnya hiyam. Wa yuksaru, ah kemudian selanjutnya paham ya yang tadi, wa yuksarul madmumu fi jam'in kama yuqalu himun 'inda jam'i ahyama, dan dhammah diganti kasrah pada bentuk jamak, ya kama yuqal, sebagaimana dikatakan him ketika menjamakkan ahyama, ya yujma'u fa'la'u wa af'alu 'ala fu'lin, dijamakkan fa'la, wazan fa'la dan af'al, yang fa'la untuk mu'annas, af'al mudzakkar, kepada satu bentuk jamak fu'l. Bi dhammil fa'i wa sukunil 'ain, dengan dhamma fa' dan sukun 'ainnya. Kama sabaqa fi taksir, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya pada bab jamak taksir. Seperti hamra humur, ahmar humur. Fa idza tallat, ah dan di sana ada yang dikecualikan. Tidak di atas fu'al tapi fi'l. Fa idza atallat ainu hadha an-naw'i min al-jam'i bil ya, adapun apabila macam jamak ini ainul kalimahnya adalah mu'tal dengan ya, maka qulibat ad-dhammah kasrah, diganti dhammahnya kasrah, litashiha al-ya, agar ya-nya bisa diterima, agar ya-nya sahih, tidak berubah menjadi wawu. Contoh hayma, mana ainul kalimahnya ya, hayma ya-nya sukun, maka dijamakkan dengan him, wazan fi'l, bukan fu'l. Ya. Ini pengecualian. Bayda menjadi biyd dan seterusnya. Walam tuqbalul ya'u wawan, dan di situ ya-nya tidak diganti wawu. Kama fa'alu fil mufrad, sebagaimana yang mereka perbuat pada bentuk mufrad yang barusan dilewatkan tadi. Muqin, muqin. Ya, di sini pada bentuk jamak tidak. Kenapa istisqalan lidzalika fil jam', karena itu dianggap berat pada bentuk jamak. Adapun pada bentuk mufrad tidak, ringan, sehingga diganti ya-nya menjadi wawu muqin. Pada bentuk jamak berat sehingga tidak, hanya diganti harokat dhammah menjadi kasrah. Kemudian bait selanjutnya, wal wawu la man ba'da fathin yanqalab fal mu'tayani yurdayani wa wajib ibdalu wawin ba'da dhammin min alif wa ya kamuqinin bidzalaha a'tarif. Dan wawu yang datang sebagai lamul kalimah setelah fathah, yan qalab, berubah menjadi ya. Jadi wawu yang ia merupakan lamul kalimah yang datang setelah fathah diganti ya. Ya, kal mu'tayani yurdayani wa wajib. Seperti ucapanmu al mu'tayani yurdayani, dua orang yang diberi itu yurdayani, dibikin ridha. Di sini syahidnya al mu'tayani. Aslinya al-mu'tawani, diganti apa? Wawunya menjadi ya, karena dia sebagai apa? Lamul kalimah. Adapun alif dan nun itu fi taqdir al-infisal, nun bukan lamul kalimah. Lamul kalimahnya wawu yang diganti menjadi ya. Demikian pula pada yurdayani. Kemudian wawajib, wajib ibdalu wawin ba'da dhammin min alif, wajib untuk wawu menggantikan dari alif setelah dhammah. Ya, ini kalau alif datang setelah dhammah, maka wajib diibdal alif dengan wawu. Wa ya kemungkinan bidalah a'tarif. Kemudian ya yang seperti mungkin asli muyqin bidalah a'tarif. Dengan hukum ini juga akuilah padanya, yakni diganti apa? Ya-nya menjadi wawu. Baik, kita baca syaratnya agar lebih jelas. Idza waqa'atil wawu tarafan rabi'atan fa sa'idan ba'da fathatin qulibat ya'an. Apabila wawu ada di ujung, di ujung kata rabi'atan yang keempat, fa sa'idan ataupun lebih, ba'da fathah dalam keadaan wawu tersebut yang menempati huruf keempat atau lebih datang setelah fathah, maka qulibat ya'an, diganti wawunya menjadi ya. Contoh a'taitu. A'taitu aslinya apa? A'tautu. Di antara contohnya juga seperti yang disebutkan dalam ucapan An-Nadhim tadi, al-mu'tayani yurdayani. Kenapa demikian? Li'annahu min a'tayatu, karena asli dari a'taitu adalah a'tayatu. Ya, dengan wawu. Masih ingat ucapannya penyair? Kan dhabyatin ta'tu ila warithis salam. Ya, maknanya idza tanawal, apabila ia tanawal, mengambil sesuatu. Faqulibatil wawu fi al-madhiyan, maka digantilah wawu pada madhinya menjadi ya. A'tautu menjadi a'taitu hamlan 'ala al-mudhari', karena membawa atau menyamakan dengan mudhari'nya seperti yu'ti. Kama humila ismul maf'ul nahwu mu'tayani 'ala ismil fa'il, sebagaimana isim maf'ulnya seperti mu'tayani disamakan atau dibawa kepada isim fa'il. Contoh mu'tayani. Wakadhalika yurdayani asluhu yurdawani. Demikian pula yurdayani aslinya dengan wawu yurdawani. Kenapa? Karena minar ridwan, ya dari ar-ridwan, ala ismil fa'il, dibawa isim maf'ul kepada isim fa'il, ya, yaitu mu'tayani. Wakadhalika yurdayani asluhu yurdawani. Demikian pula yurdayani aslinya dengan wawu yurdawani. Li'annahu balik lagi ya. Li'annahu minar ridwan. Faqulibat wawuhu ba'dal fathah, maka diganti wawunya ya yang datang setelah fathah menjadi ya. Maka digantilah, dibaliklah wawu yang datang setelah fathah menjadi ya. Hamlan li bina'il maf'uli 'ala bina'il fa'il, karena membawa bentukan maf'ul kepada bentukan fa'il. Contoh yurdiyani. Bentukan untuk mabni lil majhul al-maf'ul kepada bentukan mabni lil fa'il, samakan. Insyaallah ini mudah. Wa qawluhu wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif. Kemudian ucapan beliau selanjutnya, wajib wawu menggantikan dari alif yang datang setelah dhammah. Maknanya annahu yajibu an yubdala min al-alifi wawun idza waqa'at ba'da dhammatin. Yani apa? Yani maksudnya wajib untuk alif digantikan dengan wawu apabila alif datang setelah dhammah. Contoh ucapanmu pada bayi'a menjadi bu'ya, ketika di mabni majhul kan bayi'a kan harus di dhammah, ya harus di dhammah awalnya, maka digantilah alifnya menjadi apa? Menjadi wawu bu'ya, ya. Kemudian pada daraba duriba. Wa qawluhu, kemudian ucapan beliau selanjutnya, wa ya kamukin bidalaha a'tarif, maknanya annal ya'a, bahwasanya ya idza sakanat fi mufradin, apabila ya sukun, ya disukun, idza sukina fi mufradin, apabila ya disukun pada bentuk mufrad, syaratnya ya sukun pada bentuk mufrad. Kalau tidak disukun nanti bahasanya beda, kalau bentuknya jamak beda juga. Ya yang disukun pada bentuk mufrad yang datang ya tersebut setelah dhammah, wajiba ibdaluha wawan, wajib ya-ya, ya-nya diganti dengan wawu. Contoh muqin, musir. Asal dari keduanya adalah muqin, muisir. Kenapa? Li'annahuma min aiqona wa aisara, karena keduanya dari kata dari fi'lin mad, aiqona dan aisar. Falau taharakatil ya, adapun seandainya ya-nya berharokat, lam tu'al, maka tidak di'ilal, dikatakan huyam. Ya, huyam. Unta ahyam. Untanya ahyam. Ya, untanya apa? Ahyam. Ahyam itu unta yang kehausan. jamaknya him, syurbal him itu. Masalnya hiyam. Wa yuksaru, kemudian selanjutnya, paham ya yang tadi. Wa yuksaru al-madmumu fi jam'in kama yuqalu himun 'inda jam'i ahyama. Dan dhammah diganti kasrah pada bentuk jamak. Ya, kama yuqal sebagaimana dikatakan him ketika menjamakkan ahyama. Ya. Yujma'u fa'la'u wa af'alu 'ala fu'lin. Dijamakkan fa'la, wazan fa'la dan af'al, yang fa'la untuk mu'annas, af'al mudzakkar, kepada satu bentuk jamak fu'l. Bi dhammil fa'i wa sukunil 'ain, dengan dhamma fa' dan sukun 'ainnya. Kama sabaqa fi taksir, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya pada bab jamak taksir. Seperti hamra, humur. Ahmar, humur. Faidah talat. Dan di sana ada yang dikecualikan. Tidak di atas fu'al, tapi fi'al. Faidah talat aynu hadhan naw'i minal jam'i bil ya. Adapun apabila macam jama' ini, aynul kalimahnya adalah mu'tal dengan ya. Maka kulibat dhammah kasrah. Diganti dhammahnya kasrah. Litafsiha al ya, agar ya-nya bisa diterima. Agar ya-nya sahih. Tidak berubah menjadi waw. Contoh hayma. Mana ainul kalimahnya? Ya hayma. Ya-nya sukun. Maka dijamakkan dengan him, wazan fi'l, bukan fu'l. Ya. Ini pengecualian. Bayda menjadi bid dan seterusnya. Wa lam tuqbalul ya'u wawan. Dan di situ ya-nya tidak diganti waw. Kama fa'alu fil mufrad. Sebagaimana yang mereka perbuat pada bentuk mufrad yang barusan dilewatkan tadi. Muyqin, muqin. Ya, di sini pada bentuk jamak tidak. Kenapa istithqalan lidzalika fil jam'? Karena itu dianggap berat pada bentuk jamak. Adapun pada bentuk mufrad tidak, ringan. Sehingga diganti ya-nya menjadi waw muqin. Pada bentuk jamak berat sehingga tidak. Hanya diganti harokat dhammah menjadi kasrah. Ya, kemudian wa nasra dhammi rudd al yamata ulfiya lama fi'lina min qablita ka taiban min rama ka maqdurah kaza idza kasabana sayyarah. Ya, gantilah, ubahlah ya menjadi wawu. Ya, isra dhammi setelah dhammah. Ya, gantilah ya yang datang setelah dhamma menjadi wawu. Mata ulfiya, ketika didapati lama fi'il, ya tersebut sebagai lamul fi'il. Gantilah ya yang datang setelah dhamma menjadi wawu ketika ya tersebut didapati sebagai lam fi'il. Aw min qabli ta, atau datang sebelum ta. Seperti tak, tidak mutlak taknya, seperti tak dari orang yang membentuk banin dari banai benih banin. Seperti tak orang yang membentuk dari kata roma di atas wazan makturah. Marmuah nanti ya. Kata ida, demikian pula apabila ia menjadikannya seperti misal wazan sabu'an. Kita baca syarahnya insyaAllah akan lebih jelas. Idza waqa'atil ya'u lama fi'lin, apabila ya datang sebagai lamu fi'il. Ya datang sebagai lamu fi'il. Aw min qabli ta'i ta'nits, atau datang sebelum ta'nits. Aw ziyadati fa'lan, atau ia datang ya tersebut sebelum tambahan alif dan nun pada fa'lan. Wa dhamma ma qablaha fil usuli tsalasah. Iya. Wajaba qalbuha wawan. Kemudian sebelumnya itu dhammah. Ya. Pada yang tiga ini. Ya. Maka wajaba qalbuha wawan, wajib untuk ia diganti menjadi wawu. Ya. Untuk diganti menjadi wawu. Kemudian bait berikutnya, wa wawa nasra dhammi ruddal yamata. Ulfiya lama fi'linau min qablita kata'ibanin min rama ka maqdurah kaza idha kasabu'ana sayyarah. Gantilah, baliklah ya yang datang setelah dhammah menjadi wawu. Gantilah ya yang datang setelah dhammah menjadi wawu ketika ya tersebut didapati sebagai lam fi'il, lam fi'il. Aw min qabli ta, atau didapati ya tersebut datang sebelum ta, seperti ta banin, seorang yang membentuk. Banin isim fa'il dari banayabni, banin. Seperti ta dari orang yang membentuk dari kata roma di atas wazan maqdurah, marmuah. Kaza idza kasabu'an sayyara, demikian pula apabila ia membentuk di atas wazan sabu'an, menjadikannya di atas wazan sabu'an. Idza waqa'atil ya'u lam fi'lin, apabila ia datang sebagai lam fi'il. Aw min qabli ta'i ta'nis, atau ia datang sebelum ta' ta'nis. Aw ziyadatai fa'lan, atau ia datang setelah dua huruf, atau bukan setelah, sebelum, atau ia datang sebelum dua huruf tambahan pada fa'lan, sebelum alif dan nun. Wan dhamma ma qablaha, kemudian dhammah ya sebelumnya, sebelum ya-nya di dhammah, fil usuli salasa, pada tiga contoh ini ya. Wajaba qalbuha wawan, ya, pada asal yang tiga ini, yang tiga tadi idza qatil ya lama fi'lin, kemudian yang kedua qabla ta'i ta'nits, yang ketiga qabla ziyadati fa'lan, maka wajib qalbuha wawan, wajib untuk ya diganti atau dibalik menjadi wawu. Ya, itu apa, ketika ya-nya sebagai lamu fi'il, atau datang sebelum ta ta'nits, atau datang sebelum alif dan nun dalam keadaan sebelumnya dhammah, maka wajib diganti ya tersebut menjadi wawu. Fal awwalu, yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu ketika ya-nya jatuh sebagai lamul fi'il, kemudian sebelumnya di fathah, sebelumnya di dhammah, bukan di fathah, di dhammah. Contoh qadwa ar-rajulu. Ya. Qadwa ar-rajulu. Dikatakan qadwa ar-rajul idza ta'ajjaba atau tu'ajjiba min shiddati ma'rifatihi lil qada' wal hukm. Apabila dikagumi karena syiddati ma'rifati lil qada, luasnya pengetahuan dia dalam al-qada dan hukum. Qadwa ar-rajul, alangkah ya luasnya, ataupun alangkah bagusnya keputusan orang itu. Qadwa ar-rajul. Yang semisal itu juga nahwa. Ya, nahwa ar-rajul. Apabila seseorang kagum dari luasnya akal seseorang, dari ulin nuha itu. Nahwa ar-rajul. Ya, ma'anhahu, alangkah dalam, alangkah luas akal orang itu. Qadwa juga maknanya ma'akbahu, alangkah bagus keputusan dari orang itu. Ataupun alangkah luas pengetahuan orang itu berkait dengan al-qadha wal hukm. Qadwa ar-rajul. Ya. Aslinya apa? Qadwiya. Ya, qadwiya. Karena dia dari qadwa yaqdi, ya kan? Iya, diganti dengan wawu qadwa. Kenapa? Karena di situ iya-nya menempati lamu fi'il di akhir kata. Lamul fi'il sebelumnya dhammah. Kemudian yang kedua, wasani kama idza banaita min rama isman ala wazni maqdurah fa innaka taqul marmua. Yang kedua yaitu datang wawu sebelum ta ta'nits adalah seperti kalau kamu membentuk dari kata rama nama, membentuk dari kata rama nama yang di atas wazan maqdurah, maka dikatakan marmua. Ya, marmua. Aslinya apa? Ya, marmuya, karena Roma yermi kan. Ya. Kemudian yang ketiga, kama idza banaita min roma isman ala wazni sab'an fa innaka taqulu ya romwan. Yang ketiga, sebagaimana jika engkau membentuk dari kata roma satu isim yang di atas wazan sab'an, dari roma juga, maka kamu katakan romwan. Ya, aslinya iya kan, dari roma yermi, cuma engkau bentuk di atas wazan sab'an, maka dikatakan romwan. Itu yang datang sebelum alif dan nun tambahan. Fa tuqlabul ya'u wawan fi hadhihi al-mawadhi'i thalathati lindimami ma qablaha, maka diganti dibalik ya'nya menjadi wawu pada tiga tempat ini karena sebelumnya di dhammah. Sabu'an itu ismu makan tempat-tempat. Kemudian yang terakhir dari pembahasan al-ibdal, wa in takun 'ainan li fu'la wasfa, wa in takun 'ainan li fu'la wasfa fadzaka bil wajhaini 'anhum yulfa. Apabila ya'nya adalah sebagai ainul kalimah dari wazan fu'la yang datang sebagai wasf, yang datang ia sebagai wasf, fadzaka bil wajhaini 'anhum yulfa, maka itu didapati dari mereka dengan dua sisi, ya, dengan dua sisi. Idza waqa'atil ya'u 'ainan li sifatin 'ala wazni fu'la jaza fiha wajhan. Apabila ya datang sebagai ainul kalimah dari sifat yang ada di atas wazan fu'la, maka boleh padanya dengan dua sisi. Yang pertama, qalbu dhammati kasrah li tashiha al-ya. Yang pertama caranya membalik dhammahnya menjadi kasrah agar ya-nya sahih, tidak berubah. Iya. Wa tsani, yang kedua, ibqa'u dhammah, dhammahnya ditetapkan tapi wa tuq fatuq labul ya wawan, kemudian yang dibalik ya-nya menjadi wawu. Contoh adhiqa. Adhiqa. Kemudian al-kisa. Kalau diganti apa? Dhammahnya. Kan fu'la, iya, fu'la. Hanya saja di situ ya ainul kalimahnya ya, maka boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama ya dhammahnya pada fu'la diganti kasrah adhiqa, iya, al-kisa, atau ya-nya diganti menjadi wawu, dhammahnya tetap di atas dhammah, iya, adhuqa, al-kusa, wa huma ta'nitsu 'ala dhiq, dan keduanya adalah bentuk muannats dari adhiq. Ya, duqa, diqa, muannatsnya adhiq. Ya. Sangat sempit ya. Akiyas. Ya, sangat cerdas. Oleh sangat cerdas. Muannatsnya al-kisa atau dikatakan al-kusa. Ya. Dan difahami dari ucapan beliau wasfan yaitu bahwasanya apabila ia isim maka tidak boleh dengan dua sisi. Ya, kalau isim tidak boleh dengan dua sisi. Bahkan yang wajib adalah satu sisi saja, yaitu membalik ya-nya menjadi wawu sesuai dengan asalnya. Hituba. Ya, dengan mana tuiba. Masa dari apa? Toba. Ya, tuba bukan sifat ya, tuba. Isim. Maka sesuai dengan aslinya diganti ya-nya dengan wawu. Ya. Cukup sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.